Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa nitala bihadi wa sanabi sunnatihi la yamiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Al-wakalah tasarruf al-fuduli, wakalah dan tasarruf al-fuduli, tamwil masrafil majma' jama' bainal uqud, hybrid, gabungan beberapa akad. Ya. Karena banyak akad itu yang satu tapi sebetulnya gabungan dari beberapa akad. Boleh atau tidak yang seperti itu. Al-ta'min islami, ini yang saya katakan ta'min islami. Asuransi yang syariah. Ada ma'yirnya, mi'yarnya. Dan di buku Harta Haram lebih saya rincikan bentuknya dan dalil-dalilnya juga lebih rinci. Al-mu'asyirat, indeks. Ada yang indeks. Khadamat al-masrafiyah, al-masrafiyah islamiyah, produk perbankan di bank syariah. Dhawabitul fatwa wal akhlaqiyatuha, tentang fatwa. Cuman ini bentuknya pisah antara pasal dengan dalil. Adapun yang sudah Anda yang sudah diterjemahkan itu, yang sudah di tangan Anda, itu pasalnya kemudian dalilnya saya masukkan ke sana. Jadi tinggal dibaca. Dan ini proyeknya lain lagi. Ini proyeknya waktu saya di Bangarajihi, dewan syariahnya Dr. Muhammad Al-Hail Haji seniornya minta untuk dibuat seperti itu, maka saya buatkan. Coba sebentar. Kita lihat murabahahnya. Murabahah halaman 89 ya. Ini ambil di internet Anda atau di flash di itu juga ada di panitia ya. Kalau Anda punya flash, silakan minta. Murabahah lil amir bisyira. Ini dia. Ya. Kemudian ini dia pasal-pasalnya. Salah satu ijra'at tasbiqu akad al-murabahah, langkah-langkah yang dilakukan sebelum akad murabahah. Ini dia. Dan sini enggak ada dalilnya, di bawah ada dalil, footnote-nya enggak ada dalil. Anda bisa baca semua kan? Baca Al-Fatihah bisa kan? Alhamdulillah baca Al-Fatihah bisa. Berarti bisa baca bahasa Arab. Masalah paham dan tidak itu masalah urusan belakangan. Bisa bahasa Arab. Ah, itu mana nanti ya. Tanya kepada ahli zikir artinya. Amudat, masrufat, ini udah komisi dan biaya biaya. Dhamanat, muta'alliqah, jaminan-jaminan. Ada semua, cuman tidak dipisah antara ini asal buku asalnya aslinya begini. Yang di tangan Anda itu sudah dimodifikasi. Ya. Ini mi'yarnya 10 mi'yar. Tanggal mi'yar ini diberlakukan tanggal 2002, tahun 2002. 6 Mei 2002. Lihat ini. Ini ada mulhaknya. Formnya. Ini nubzah, sejarah bagaimana mi'yar itu sampai jadi. Itu tahun 2002 kan. Pada tanggal 2 November 1999 di Mekah ya, dibuat konferensi, diminta sifulan-sifulan para mustasyar, para peneliti senior, para ulama senior untuk menyiapkan draft. Pada tanggal 30 Maret 1999 ditunjuk yang membuatnya. Kemudian ijtima' meeting bagian fatwa pembuatnya ini pada tanggal Oktober 1999. Tahun 2000 ya. Tahun Desember 1999 juga diadakan meeting lagi di Mekah. Kemudian pada tanggal 5 April 2000 diminta para akademisi, para ustaz jami'at, para fuqaha syariah dan para accounting ya, dan maktab-maktab accounting dan bank-bank sentral, bank-bank pusat beberapa negeri Islam, minta untuk mendengarkan penjelasan dan tanya jawab tentang hal tersebut. Berapa kali mereka meeting ini? Sampai 10 kali. Bukan sebentar. Tuh. Dan jadi melahirkan sebuah ini sekarang setelah itu baru dijelaskan di sini. Ini dalil-dalilnya. Mustanadatul ahkam syar'iyyah. Ya. Adapun dalil yang mewajibkan usan wajib ilgha ayyir tibatin sabiqin bainal amid wal muwarrid, antara supplier dengan pemilik barang sesungguhnya dengan nasabah harus dihapuskan, dibatalkan semua bentuk hubungannya, agar muamalat ini tidak mujarrad qardan ribawi, agar muamalatnya bukan muamalat pinjaman yang riba. Yang bila umpamanya ini dicontohkan BTN kemarin, sudah ada akad antara nasabah dengan BTN, maka ini tidak ada murabahah lagi, menjadi riba dia. Ini dalilnya. Karena intifal al-aqd taqdiyah bainahuma syartun li sihhati tanfizil musa'amadiyati al-murabahah al-amri syara'. Ya. Kemudian di akhir ada istilah-istilah biasanya. Ini semua dalil. Kalau yang di tangan Anda sudah dimasukkan dalil ke setiap paragrafnya, setiap poin-poinnya. Ini ta'rifat, definisi-definisinya. Uqud amal terirtibat maksudnya apa? Murabah dan bisyarak definisinya apa? Arbun maksudnya apa? DP maksudnya apa? Tamwil jama'i maksudnya apa? Tashilat maksudnya apa? Kemudian selesai sudah mi'yarnya, maksud mi'yar yang selanjutnya. Kalau Anda ingin yang soft copy-nya ada di panitia, silakan minta ke panitia. Bapak-bapak, berapa orang yang sudah selesai SOP-nya, skema? Sebetulnya saya tidak minta SOP, tapi skemanya. Cuma langkah-langkah skema yang di sini, apa yang harus diperhatikan? Skema tahap ini apa yang harus diperhatikan? Tahap ini apa yang harus diperhatikan? SOP sebetulnya yang dibuat mi'yar ini sudah SOP sebetulnya. Tapi terlalu panjang. Yang saya maksudkan, Anda ingin umpamanya jual beli motor saja, untuk SOP motor ini saja cukup. Tidak perlu terlalu panjang. Ada yang selesai SOP-nya atau skemanya? Ada bapak-bapak? Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ada Ustaz, Masya tapi Allah. Apakah salah atau betul nanti? Kita diskusikan ibu-ibu. Ya, yang jelas ibu-ibu berapa orang yang selesai SOP-nya? Dua orang. Dua. Bapak-bapak berapa orang? Cuma satu. Baik. Ya, lidzakari mislu hadzal unthayaini. Harusnya 1:2. Antum kalau waris mau yang banyak, antum kalau kerja mau yang dikit. Baik, silakan Ibu. Ini bentuk objeknya apa yang Ibu mau jual belikan? Furnitur atau Saya secara umum Ustaz. Baik, boleh. SOP secara umum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, seorang nasabah yang ingin mengajukan akad murabahah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan seperti harga. Ibu-ibu sebentar, tidak mesti lembaga keuangan. Yang kita bukan ingin bikin bank kita. Karena bikinnya berapa modal awalnya? 1 triliun kan. BPR 5 miliar kan. Yang saya maksud ini murabahah ini bisa kita jalankan kehidupan sehari-hari. Iya, gini Ustaz, kita ingin seperti BMT Ustaz yang tidak boleh, ada boleh. Modalnya maksudnya atau tidak disyaratkan modalnya koperasi. Atau koperasi Ibu. Iya. Memang termasuk juga lembaga keuangan Ibu ya. Iya. Ya. Boleh Ustaz? Bolehlah. Atau langsung sebut nama Ibu juga bisa. Baik, silakan. Seorang nasabah yang ingin mengajukan akad murabahah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan seperti harga ditambah ongkos pembelian dan keuntungan penjual. Hal ini dapat dilakukan secara tunai atau diangsur. Sebentar. Jadi dia sekarang baru mesan sudah bayar tunai? Pilihan. Pilihan pertama? Boleh dia secara tunai. Tunai uangnya sekarang dibayar dia? Tidak Ustaz. Maksudnya dia proses pembelian barang itu boleh dilakukan secara tunai atau secara diangsur. Sebentar Ibu, sekarang nasabah datang ke Ibu. Iya. Pada saat ini apa syarat harus dipenuhi nasabah? Harus mengisi formulir yang sudah dibuat oleh suatu lembaga itu. Iya, apa yang menjadi formulirnya ini Ibu? Itu tadi Ustaz, berapa harga dari barang yang akan dibeli itu. Kemudian juga mengisi bagaimana cara pembayaran daripada si nasabah itu, bagaimana cara pembayarannya. Baik. Ibu praktisi bisnis? Tidak Ustaz. Ibu rumah tangga atau ibu apa? Swasta. Swasta, pegawai Ibu? Pegawai swasta atau punya perusahaan swasta? Punya perusahaan. maksud saya, ya, memang kalau terlalu rinci, bagusnya memang terlalu rinci. Cuma kita sekarang cuman cukup poin-poinnya saja, langkah-langkah awalnya. Sekarang nasabah datang, kita berikan kepada dia formulir tadi, Bu, ya? Ya. Formulir tadi yang diisi dia apa saja yang paling penting diisinya? Nama, alamat, kemudian nama, alamat, pekerjaan. Kemudian juga apa yang akan dibutuhkan. Barang apa yang akan dibutuhkan, speknya rinci, ya, kan, Bu, ya? Ya. Terus? Kemudian bagaimana cara pembayarannya? Pembayarannya tunai atau tidak tunai? Ya. Nanti setelah, itu kan setelah barang nanti kan, ya? Ya. Terus apa lagi yang diisi dia? Kemudian setelah itu negosiasi antara nasabah dengan lembaga. Setelah negosiasi itu diterbitkan akadnya antara nasabah dengan lembaga itu. Jadi ini baru dia formulir pertama isi. Iya. Setelah itu isi lagi formulir kedua. Iya. Formulir kedua langsung akad. Akad. Ibu sudah beli barangnya? Belum. Boleh bikin akad sebelum barang dibeli? Gak apa-apa. Ini belajar, gak salah. Boleh, Ibu? Tidak boleh, ya, Ustaz. Tidak boleh, betul tidak boleh. Tapi mana saya indah? Kan itu kan dalam pasal kepemilikan barang dahulu. Kalau begitu, Ustaz, bagaimana dia akan bertanggung jawab masing-masing pihak kalau tidak ada akad? Baik, ini bagus pertanyaannya. Bagaimana? Didepositkan, kan kemarin ada hamis jidiyah, Ibu. Poin berapa kemarin itu? Masih ingat kan, hamis jidiyah, deposit menunjukkan keseriusan akan membeli. Jelas, Ibu? Iya, Ustaz. Dia bukan agunan, dia depositkan uangnya. Nih, ini bukan DP, karena DP adalah bagian dari harga jual beli, berarti sudah ada jual beli kan. Ini bukan, pegang dua nih uang saya dulu sama Anda. Kata nasabah, Bu, pegang uang saya. Atau Ibu minta, saya minta uang Anda, ini bukan DP. Artinya jadi tidak jadi uang dikembalikan. Kalau DP kan hilang kan? Iya, Ibu. Kalau ini enggak dikembalikan kalau tidak jadi. Oh iya. Ini sebagai pengikat dia jadi. Atau tambah tadi bikin satu form lagi di mana dia berkomitmen untuk berjanji sendiri tidak ada hak khiyar. Dia melepaskan hak khiyarnya dia. Tapi kita penjual masih ada hak khiyar untuk tidak menjual sehingga belum menjadi akad. Kalau sudah dua-duanya terikat, tidak ada akhir dua-duanya menjadi akad. Tapi kalau cuma satu, masih dibolehkan menurut AIV. Jelas, Ibu? Iya, Ustaz. Kalau ikhtiarnya cuma salah satu, kita belum boleh bikin akad. Belum, Ibu kan belum miliki barangnya. Kan barang belum ada, dia baru pesan kan, Ibu, ya? Kan setelah kita ngisi form permohonan dengan seperti tadi, Ustaz, tentu kita menganalisa dulu permohonannya, melakukan wawancara, terus baru kan disetujui atau tidak disetujui. Kalau disetujui, kita kan beli barang. Berarti Ibu beli barang, terus setelah beli terus barang, baru kita ke bikin akad, bikin tanda tangan persetujuan permohonan, terus bikin buat akad, tanda tangan akad. Tapi setelah barang dibeli kan, Ibu, ya? Iya. Kalau tangan yang Ibu katakan pertama kan enggak? Sebelum barang dibeli. Tadi skema Ibu tadi, pertama isi formulir permohonan, ya kan? Lalu langsung isi tanda tangan akad. Begitu kan tadi, Ibu? Iya, Ustaz. Iya. Jadi ini yang betul yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Yang betul pasti yang kedua, tapi yang Ibu tulis yang mana, Ibu? Jadi begini, Ustaz, ada dua yang bicara juga dua orang nih, Ustaz. Silakan. Tadi yang pertama sudah? Belum, Ustaz. Tadi kan belum selesai SOP-nya. Karena ada yang bertanya, kalau misalnya akadnya itu setelah jual beli, boleh kata Ustaz tadi kan? Iya, boleh. Iya. Tadi kan saya, kalau saya menjawab tadi, bahwa akad itu dilakukan sebelum terjadinya jual beli barang, kalau saya, Ustaz. Oh, tadi kalau teman saya. Tadi, iya. Ya, ini salah, Ibu, ya? Iya. Salah, Ibu. Jangan bikin akad dahulu. Bagaimana kita untuk mengikat dia seperti yang tadi? Ya, minta deposit. Kalau dia ternyata nggak jadi, dengan berbagai alasan, ini depositnya tidak bisa kita kembalikan sebelum barang kita laku. Tujuannya, bila umpamanya kita rugi dalam hal ini, ya, maka dia menanggung kerugian selisih antara harga jual kita dengan berapa yang seharusnya tadi akan terjual. Jelas, Ibu? Ya, Ustaz. Ya. Kemudian setelah disetujui dengan beberapa syarat yang sebentar, ada nggak yang menulis yang lain? Selain Ibu tadi, ada yang nulis lagi? Ibu, Bapak-bapak ada yang nulis? Antum selesai. Siapa yang bapak-bapak yang diskretif? Katanya ada satu yang bermakna kalian tadi. Siapa yang? Satu yang bermakna. Gini, mengajukan permohonan. Nanti antum udah. Iya. Sebentar ibu ya, kita apa dulu, pending dulu, kita pindahkan. Coba kita langkah awal dulu ibu. Pertama nasabah datang, pada saat ini apa yang penting diperhatikan? Ya, karena salah langkah bisa salah semua seperti yang kasus yang pertama tadi. Ya, yaitu isi persyaratan langsung diserahkan akad dan ditandatangani. Ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Betul. Kalau antum gimana ya? Jadi ketika nasabah datang, ada lembaran yang bisa dipelajari lebih dahulu oleh pemohon. Terus. Kemudian tertuang satu persyaratan, mengisi formulir permohonan yang telah disediakan. Uh-huh. Yang kedua, pemohon belum terikat akad dengan pihak penjual. Belum terikat akad dengan pihak penjual. Terus. Penjual bukan pihak pemohon maupun yang mewakilinya. Sebentar. Pemohon. Penjual. Pemohon penjual, bukan penjual. Ini penting ya, agar ya, tidak jadi inah. Ya. Jelas ibu. Kenapa penjual pembeli juga dia? Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin dia punya barang, tidak ingin kehilangan barangnya, ingin uang tunainya juga. Paham? Dia punya rumah. Punya rumah, tiga rumah. Satu rumah ingin dijual tapi tidak ingin kehilangan rumah juga. Atau dia punya saham di rumah tadi 50%. 50% lagi saham temannya juga. Temannya disuruh dia dia beli ke, dia datang ke lembaga keuangan atau ke seseorang, tolong kamu beli rumah itu. Nanti saya beli dengan tidak tunai kepada kamu. Nanti dia dapat uang dari pembelian rumah tadi 50%. Jelas? Dan dia berkewajiban membayar lebih mahal karena dibeli dengan tidak tunai barang-barang dia. Jelas ini ibu? Maka inah tujuannya adalah untuk seperti tadi, ada likuiditas, ingin menginginkan uang tunai untuk kebutuhan modal yang lain itu segala macam, dan juga tidak ingin kehilangan aset dia. Ini yang diharamkan. Ini adalah riba. Penting sekali ini persyaratannya. Terus, objek murabahah tidak berupa emas, perak maupun mata uang. Ya, ini penting. Sangat penting sekali. Maka cicilan emas boleh? Tidak. Murabahah emas boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena komoditi riba yang dipersyaratkan haruslah tunai karena ilatnya satu. Ilatnya satu sama ini ya. Baik, terus. Biaya yang muncul dalam kaitannya dengan persiapan kontrak menjadi tanggungan pemohon. Tidak, ulangi. Biaya yang muncul dalam kaitannya dengan persiapan kontrak menjadi tanggungan pemohon. Maksudnya apa ini? Termasuk di dalamnya kalau perlu diadakan biaya survei atas permintaan nasabah. Survei apanya? Survei barangnya? Iya, survei barangnya. Kenapa dibebankan kepada dia? Kan yang mau beli siapa ini? Beli barang. Ya, permohonan berarti bisa lembaga. Ya, kita yang mau survei barang kan? Iya, tapi kan barang ini beli untuk siapa? Untuk kita kan? Kenapa kita bebankan orang lain? Atau di sini ada? Di sini ada atau tidak tentang itu? Ada? Apa? Iya, tapi ini bisa dipisah. Beban kalau nggak jadi tetap bayar kan dia? Beda kalau dimasukin ke modal dengan itu mungkin benar kalau sudah jadi barang. Tapi kalau biaya tidak jadi tetap dia harus bayar. Itu maksudnya kan? Dia enggak antum temukan di sini ada atau tidak? Enggak masalah. Kalau menurut saya ini zalim, tapi kalau di sini ada mungkin bisa kita cerna kenapa mereka mengatakan ada. Ada? Siapa nama antum, Pak? Pak Rudi. Ada di sini antum temukan, Pak Rudi? Ada yang lain, ada yang rasanya ada. Kalau saya rasanya saya enggak tahu. Ada. Hah? Ditambahkan ke modal, iya. Masuk ke dalam modal, iya. Komisi irtibat tidak boleh. Uang keterikatan tidak boleh. Fee atas keterikatan tidak boleh. Tashilan tidak boleh. Karena diberikan pembiayaan tidak boleh diminta komisi. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk persiapan kontrak dibebankan kepada lembaga keuangan dan nasabah apabila kedua belah pihak belum ada kesepakatan. Kalau salah satu dari mereka akan menanggung biaya tersebut selama biaya tersebut sesuai, yang mana biaya tersebut tidak dimasukkan komisi irtibat dan tashilat. Sekarang komisi irtibat, tahu untuk komisi irtibat? Komisi irtibat, lihat halaman, lihat footnote-nya. Imbalan untuk hak bertransaksi. Artinya dia minta komisi. Ini kan dia jual sesuai dengan harga barang kan, berapa modal. Sedangkan dia minta imbalan lagi untuk komisi akan melakukan akad. Maka tidak boleh minta komisi akan fee atas akan melakukan akad. Akad belum terjadi. Begitu juga komisi karena memberikan pembiayaan. Karena diberikan pembiayaan, maka ini juga tidak dibenarkan. Lembaga keuangan boleh membebankan biaya studi kelayakan seseorang menjadi nasabah. Ini kalau umpamanya kita butuh studinya dia, bukan studi barang. Kan kita ingin ngecek Anda layak atau tidak diberikan pembiayaan, apakah Anda orangnya dipercaya atau tidak. Ini kan butuh studi kelayakan. Kalau dari lembaga keuangan beda dengan dari pribadi. Studi kelayakan ini bisa dijual sendiri kan. Anda di bank mengeluarkan bahwasanya Anda di bank mengeluarkan bahwa Anda layak mendapatkan pembiayaan. Ini bisa Anda bawa ke bank manapun juga. Iya kan? Bisa kan? Apa namanya? Bukan bank garansi, Bu. Apa? Appraisal. Saya enggak tahu namanya. Cuman dia meninjau apa namanya, deh? Appraisal. Ditinjau layak atau tidak, artinya gajinya, kemudian pendapatannya, kemudian asetnya, analis bank, ya analis bank, dianalisa bahwa dia ini layak atau tidak. Ini analisa kelayakan ini kan bisa dibawa ke bank manapun juga kalau dapat ini, berarti dia layak. Pembiayaan ini mungkin di sini, pembiayaan lain bisa minta di sini, pembiayaan lain bisa di sini, sudah cukup satu saja, tidak perlu lagi satu kelayakan bahwa dia berhak mendapatkan pembiayaan. Kalau itu memang ada jasa. Tapi kalau untuk meninjau barang, barang kan barang Anda. Apa kenapa dibebankan kepada nasabah? Jadi dipisah di sini antara studi kelayakan. Ini kalau lembaga, kalau Anda pribadi enggak perlu dari studi kelayakan. Suruh dia minta tazkiyah dari Ustaz Dr. Asli, orang layak atau tidak, orang jujur atau tidak, umpamanya cukup, atau kepada imam masjid saja cukup. Atau minta kepada dia garantor seperti yang kita katakan kafirin gharib. Saya enggak perlu layak atau tidak, saya tidak perlu, tapi bawa ke sini orang yang siap menjamin Anda kalau Anda tidak terlambat membayar. Langsung bisa saya tarik dari orang yang ini, yang orang ini kaya dan mampu dan tidak menunda-nunda. Ya, atau minta barang gadaian, aset. Cukup, tidak perlu studi kelayakan tadi. Ini studi kelayakan untuk lembaga merepotkan. Akan menambah biayanya makin tinggi. Makin tinggi kan? Ini ada SOP yang dibuat oleh ada salah satu koperasi syariah namanya, atau apa namanya ini, atau financial syariah. Antum ingin ini kita bahas atau masing-masing tugas-tugas masing-masing aja? Hah? Hah? Jadi bahas yang sama saya aja. Tapi hakiptanya enggak tahu saya ini, bisa ngingetin hakiptanya oleh mereka nanti. Kita sudah bahas, nanti ternyata kita sudah tahu intinya, itu gak mau memberikan hak cipta kepada kita. Kalau saya, kalau di pelatihan, terus saya sampaikan ini hak ciptanya boleh atau tidak, umumnya mereka mengatakan boleh. Seperti yang ibu tadi kemarin, kita bagi-bagikan. Kita bagi-bagi setelah ada. Terserah itu. Karena ini akan dibahas kan, otomatis antum tahu kan. Walaupun tidak diberikannya ini, anda bisa ketik ulang. Ambil keputusan. Oke. Bismillah. Mungkin saya bacakan dulu. Nanti salinannya sambilan kita print ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah alur dari SOP yang kami bikin. Ini terus terang ini bukan punya saya sendiri. Tadi saya sudah minta izin sama beliau untuk share dengan teman-teman. Insyaallah boleh. Ini kita perencanakan akan membuat sebuah perusahaan pembiayaan leasing ya, lebih tepatnya leasing, tapi formatnya kita belum pastikan apakah nanti leasing sewa artinya kan? Ya, namanya ya sisa, tapi kalau antum mau jual atau mau leasing, mau sewa? Jual. Financial leasing maksudnya? Financial leasing jarum mutiara tamlik bukan murabahah. Atau judulnya salah, maksudnya betul. Iya, intinya produknya murabahah, Ustaz. Iya, tahu. Intinya produknya murabahah, kita jual beli, intinya kita punya mau punya toko untuk jual sepeda motor atau elektronik dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, alurnya mungkin saya bacakan sedikit. Dari pertama, dari awal start, terus ini start, mulai pembeli datang kepada toko kita. Mana? Tunjuk di sana pakai itu. Pointer. Ini ya. Star. Ini ya, star ya. Terus pembeli datang ke toko kita. Mana toko antum? Ini dari sini, start. Dari sini. Kemudian yang pertama, tentu dia akan melihat dan ditawarkan oleh customer service kita. Di sini melihat barang dan price list. Jadi kita ada contoh barang, misalnya motor, kita punya showroom, kita punya 3 motor, kita pajang seperti itu misalnya. Kalau dia melihat motor, tidak menginginkan motor yang ada di kita, kita mempunyai juga katalog, semacam katalog motor yang bisa juga kita carikan seperti itu, kan di request. Nah, dia kemudian dengan apa namanya akan melihat katalog dan melihat gambar yang sesuai dengan ada yang di dalam katalog. Nah, kemudian di sini CS atau marketing ini sudah langsung melakukan proses analisa awal dengan menyodorkan formulir permohonan pembelian barang gitu ya. Formulirnya ada. Di sini ada formulirnya. Di situ enggak ada. Formulirnya ada. Satu lembar formulir. Kemudian isi formulir itu akad atau bukan? Bukan. Formulir bukan akad. Istilah request, permintaan barang. Nah, kemudian setelah dia mengisi formulir ini, kita mulai melakukan analisa. Analisanya untuk konsumennya sudah pulang ya. Sudah pulang, kita melakukan analisa, kita bisa mengkolek. Ketika dia datang tadi tidak minta uang, tidak minta apa? Tidak minta apa-apa. Ya. Kita hanya kalau dia enggak datang lagi enggak ada masalah berarti kan? Enggak ada masalah. Jadi kita hanya minta dia menyerahkan data-data KTP, syarat-syarat umum lah seperti kartu keluarga, kemudian alamatnya di mana. Kemudian kalau dia punya kerjaan, bukti-bukti dia sudah bekerja dan slip gajinya kalau dia pegawai seperti itu ya. Kalau dia misalnya pengusaha, kita minta rekening, fotokopi rekening tabungannya. Nah, kita lihat, kemudian kita melakukan analisa di sini. Kemudian apabila ini disetujui, akan di approval oleh komite kredit kalau kita namanya. Komite kredit ini terdiri dari marketingnya itu, kemudian supervisor yang di atasnya, dan kalau kita perusahaan itu ada pimpinan perusahaan atau direkturnya. Dialah nanti yang akan menyetujui usulan kita ini dengan perangkat analisa. Ini ada formulir perangkat analisanya ada. Jadi kita memakai sistem scoring, Stat. Gak tahu saya scoring. Scoring, jadi profil nasabah ini kita skor. Misalnya umurnya dari umur 30 sampai 50 ini kita anggap masih produktif. Berarti dari sisi umur skornya bagus. Kemudian misalnya dia bekerja di perusahaan gajinya berapa gitu. Ini ada alat analisanya. Nah, apabila asetnya berapa gitu kali ya. Iya, asetnya berapa, dia tinggal di rumah sendiri apa ngontrak apa sewa, itu ada beda-beda nilai beberapa komponen. Nah, apabila ini ditolak dulu Ustaz ya. Kalau ditolak, terus langsung kepada surat penolakan. Ini ada di sini surat penolakan. Kalau surat penolakan berarti sudah selesai. Pemberitahuan penolakan gitu ya. Iya, pemberitahuan penolakan, selesai. Terus. Nah, apabila ini disetujui, ya, kita langsung berhubungan dengan supplier. Kita setuju. Apabila setujui, kita tentu kita membuat surat persetujuan. Ini belum akad, kita hanya memberitahukan bahwa permohonan saudara itu telah setujui. Kita setujui. dan kita langsung melakukan hubungan dengan supplier. Dan kita langsung menanyakan apakah jadi atau tidak dia mengambil barang itu. Ya, pada tahapnya juga tidak ada debut akad, janji, uang juga tidak ada. Belum. Walaupun dia bilang setuju, kita besok nggak datang lagi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, di sini. Tapi risikonya besar nggak bagi Anda? Besar, tapi kita ada mitigasinya. Apanya? Jadi, ada untuk menangkal risikonya, kita di sini akan bekerja sama dengan supplier. Seperti yang Ustadz bilang kemarin, supplier ini kita akan kerja sama. Enggak sekarang. Pak, belum Anda datang ke supplier enggak jadi. Tapi kan sudah risiko pertama, kertasnya sudah berapa, gaji pegawainya sudah berapa, rapat dan meeting sudah berapa. Ya itu risiko bisnis. Alhamdulillah. Risiko bisnis. Jadi, risiko bisnis, alhamdulillah. Risiko bisnis. Jadi kita tetap memang itu sudah menjadi bagian itu sudah kita hitung dalam proyeksi keuntungan yang kita inginkan. Kemudian kita kalau ini nasabahnya juga sudah oke setelah kita komunikasikan, kita melakukan pembelian barang kepada supplier. Kita yang langsung beli, bukan nasabah yang beli. Kita yang beli. Bukan diwakilkan ke nasabah, bukan. Kan? Kita yang langsung beli. Nah, kalau misalnya barangnya sudah ada di tempat kita, kita artinya sudah langsung jual. Semua risiko pada saat pembelian ini di tangan kita kan, bukan di nasabah. Iya. Murni di tangan kita semua. Jadi ini barang kita beli. Nah, seandainya nasabah okay, barang sudah ada, kita langsung melakukan di sini akad jual beli. Di sinilah baru kita melakukan akad jual beli. Dan ini proses jual belinya selesai. Nah, jika seandainya tidak jadi, berarti kan itu sudah menjadi risiko kita. Nah, di sini memang kita dalam tahap ini akan melakukan perjanjian dengan supplier seperti yang kemarin itu saat apabila akhir syarat apabila ini, tapi prediksi kita dengan pola ini, dengan banyaknya konsumen kita, walaupun ini tidak terjual, kita tentu ada batas stok maksimal kan. Ketika nanti misalnya walaupun tidak terjual, mungkin masih dalam stok kita, masih bisa kita stok di showroom kita, toko kita. Nah, kemudian setelah ini berjalan, kemudian mulailah konsumennya melakukan pembayaran. Apabila pembayaran lancar, berarti sesuai schedule ya. Kemudian apabila terjadi permasalahan, macet atau apa, kita baru selesaikan dengan solusi macam-macam. Solusi mulai dari kita melakukan cukup negosiasi ulang dan lain-lain. Saya kira cukup. Ambil dari apa? Negosiasi ulang? Ya, misalnya negosiasi, misalnya dia minta waktunya di rescheduling gitu, Ustaz. Tapi bertambah atau tidak biayanya? Tidak. Walaupun rescheduling. Rescheduling. Tapi biasanya reschedule bertambah kan? Kalau di bank ya, Ustaz. Ya. Ini toko. Jadi ini gambar yang pertama. Ada gambar kedua, Ustaz, di bawahnya, Ustaz. Begitu enggak bisa tergerakkan. Saya enggak tahu gambar yang mana. Nah, kalau proses di kita di persetujuan ini ada beberapa tahap ya, mulai dari pertama nih tawar penawaran ya. Kemudian kita mengumpulkan data dengan beberapa form pengumpulan data. Kemudian verifikasi ada formulirnya lagi, alat analisa kita. Kemudian ini scoring tadi yang saya katakan untuk penilaian kelayakannya. Kemudian verifikasi jaminan, ada jaminannya. Walaupun jaminan itu objek itu sendiri, kita akan nilai lagi. Karena di dalam aturannya nanti kita akan bikin, kita tidak bisa memberikan kredit bukan di atas harga, sama dengan harga barang itu, tidak bisa. Dia harus ada DP. Harus ada DP sebelum dia mengansur itu, Ustaz. Jadi ketika kita sudah akad, kita perjanjikan bahwa dia membayar di awal itu, misalnya harga motornya 10 juta. Kita minta itu pembayaran di awalnya 3 juta untuk DP-nya, kemudian yang sisanya baru dia ansur. Nah, seperti itu. Jadi nilai jaminannya kalau nilainya 100% berarti dia kreditnya hanya 70%. Iya. Keamanan kita. Ini kemudian verifikasi jaminan, ini ada di bawahnya form approval tertutup. Ini form persetujuan. Jadi pemutus kredit itu juga ada formulir sendiri, apa alasan dia menyetujui, bagaimana prosedurnya dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu, Ustaz. Jelas, ini hanya langkah-langkah umum saja kan ya. Kalau kita bahas satu-satu terlalu panjang saya kira ya. Cukup dari tadi. Nah, itu haknya dia, bukan haknya saya. Ulang lagi, itu tadi yang tadi. Jadi tangan dia ada sekarang, tanyakan, saya mau dikopi. Dan tapi itu belum selesai, saya sudah baca, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ulang, perlu ditinjau ulang, perlu diskusikan. Apa mau diskusikan sekarang? Menurut saya Ustadz, ada yang mau ditanyakan, boleh Ustadz? Silakan ya. Dengan yang mempresentasikan tadi, begini, boleh nggak saya bertanya, apakah lembaga ini memiliki toko? Jawab. Ya, karena begini, menurut undang-undang baru koperasi syariah, itu lembaga itu tidak boleh memiliki langsung membiayai toko itu secara langsung. Tidak boleh memiliki aset maksudnya. Iya. Undang-undang yang baru. Tidak boleh membiayai sektor real. Koperasi enggak boleh lagi sektor real. Iya, undang-undang nomor BMT 2000... atau sektor atau koperasi. BMT. BMT Ustaz. BMT iya, tapi koperasi? Itu kan koperasi syariah juga Ustaz. Enggak, kalau BMT iya akan menjadi, tetapi katanya BMT juga ada pilihan, dia mau berinduk ke koperasi atau berinduk kepada lembaga keuangan. Kalau kepada bank mulai keuangan bercampur dengan seperti kata Ibu tadi. Jadi maksudnya real. Kalau koperasi ingin koperasi simpan pinjam misah dengan koperasi ya. Yang real gitu ya. Iya, gitu. Ya kan bisa berarti kan. Ya. Tapi pertanyaan Ibu tadi apa? Kade. Ya, kalau kami di sini konsepnya memang kami punya toko, Bu. Ini antum belum kan? Belum, baru mau bikin kan? Iya. Kalau memang ada peraturan seperti ini suatu hal yang bagus. Iya. Artinya kalau ini peraturan dari mana? Dari peraturan koperasi atau dari mana, Ibu? Menko. Dari undang-undang koperasi, Ustaz. Tahun 2012 yang baru. Sudah di harus pisah antara keuangan dengan iya. Real. Sektor real. Real. Ya udah ambil sektor realnya, jangan yang dalam keuangan. Berarti modalnya ini berarti bisa dari perorangan kan? Iya. Tapi tidak bisa mengumpulkan dana masyarakat. Iya, Ustaz. Hanya itu aja. Iya. Ya udah berarti pisah. Sekarang koperasi enggak ada lagi. BMT juga tidak bisa menampung dana masyarakat. Kalau ingin menampung pisah berinduk ke bank. Begitu kan? Kalau yang real ini berinduk kemana dia? Toko gitu aja biasa lepas lah kayak toko biasa ya. Terus apa keuntungannya nama koperasi sekarang? Sama aja namanya toko berarti. Apa ada keuntungan pajak segala macam berkurang atau enggak? Iya sih, ada beberapa komunitas minta saya mau membahas masalah ini dengan Pak siapa yang Pak Edi apa? Yang bekas menteri koperasi dulu, Pak Adi Sasono. Pak Adi Sasono. Tapi belum waktunya belum tepat dan belum pas. Berarti koperasi yang real tadi bentuknya financial leasing itulah kali ya. Toko biasa begitu. Berarti dia sendiri, koperasi sendiri. Sama dengan toko biasa kan? Cuma pendananya terbatas kepada saham komisarisnya saja kan. Tidak boleh mengumpulkan dana masyarakat. Tapi sekarang sudah ada jalan keluar, enggak perlu jangan pikirkan lagi koperasi yang BMT. Tidak cocok. Namanya tapi mungkin sisi nama sisi akta pajaknya kali. Pajak perusahaannya. Kalau namanya financial, financing atau leasing atau nama toko perusahaan, mungkin pajaknya besar. Kalau koperasi mungkin pajaknya kecil. Wallahualam. Atau mungkin tanpa pajak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bismillah. Saya mau tanyakan tentang biaya-biaya yang timbul atas sebuah akad tadi. Dalam sebuah proses analisa tadi, yang tadi Ade kan menyebutkan itu kan bagian dari konsekuensi bisnis atau mungkin apa namanya tadi? Risiko bisnis. Iya. Nah, tadi kan analisa itu setelah diputuskan oleh pihak eksekusi apakah direkturnya atau segala macamnya, itu kan berawal dari adanya sebuah permohonan begitu, Ustaz. Nah, artinya ini kan diproses karena memang adanya sebuah keinginan yang disampaikan ke pihak tersebut. Akhirnya mereka proses lah sampai pada akhirnya mereka memutuskan layak atau tidak layak untuk diberikan barang atau pembiayaan bukan, tadi. Bukan pembiayaan, dijual kepada dengan tidak layak atau tidak. Iya, iya. Kan tadi Ustaz bilang ada modal kertas segala macam gitu. Nah, kalau seandainya ini kan belum ada akad karena barangnya belum ada. Nah nanti ternyata kalau pihak pemohon itu ternyata kembali membatalkan niatnya, nah kira-kira boleh nggak biaya-biaya itu dicaskan ke pemohon begitu? Karena ini terjadi karena keinginan dari dianya. Kemudian dia batalkan sebelah pihak begitu. Atau memang itu merupakan konsekuensi mutlak dari sebuah usaha begitu. Di sinilah masalah yang boleh dibebankan kepada dia atau tidak, boleh sebetulnya. Tapi ini akan menyebabkan orang ada untung rugi sih, ada untung rugi dari sisi nama baik atau sum'ah perusahaan ini. Ya. Kalau kita terlalu banyak membebankan orang-orang akan malas. Baru datang bertanya sudah dikenakan beban. Sudah dikenakan cas. Cara bolehnya boleh karena dia sudah membuat darurat. Ad-darar yuzal, bahwa mudaratan diangkatkan. Sebesar biaya casnya dia, biaya form yang dia isi, atau Anda mau katakan ini silakan isi formnya, ini ada uang cas 10.000, 5.000 rupiah. Ini jelas jasanya kan. Nanti baru kami proses. Proses selanjutnya ada lagi jasanya, bayar lagi 5.000, 10.000. Wallah ta'ala. Karena memang realnya kenyataan di lapangan saat memang kalau seandainya artinya begini, kalau nasabah itu tidak ada semacam beban seperti itu, kadang-kadang memang mereka itu sangat bermudah-mudah saja untuk membatalkan sebuah ini. Sementara kita juga sudah berbuat banyak untuk mengklarifikasi atau untuk proses itu begitu. Iya, saya katakan boleh kan? Memang boleh. Karena dia telah membuat kemudaratan. Baik, jazakallah khair. Allah yabarik fiik. Fadhal. Fadhal belakang atau belakang? Belakang. Sulaiman, bentar. Saya mau menambahkan mungkin untuk proses mitigasi risiko kita bisa sharing apa. Ketika tadi ada apa permohonan masuk, kita analisa kelayakannya. Kemudian apabila direktur atau pemilik perusahaan ini yang menyetujui permohonan itu, maka kita bisa sampaikan dalam bentuk SP3 atau dengan kata lain persetujuan pembiayaan atau kreditnya itu. Persetujuan pembelian barang itu dan nasabahnya kita minta untuk menyetujui persyaratan yang kita persyaratkan. Itu sekaligus memasukkan persyaratan kalau setuju nanti DP-nya 30% seperti itu. Barangnya Mbak, seperti ini. DP-nya contoh-contoh. Kan baru memohon. Ya, kita bisa mempersyaratkan di muka. Dia ber DP. Ya, kalau nanti disetujui, kalau Bapak setuju proses kredit ini sekedar sharing saja. Mm-hmm. Kalau Bapak setuju dengan pembelian barang ini, minta DP 30%. Nah, nanti kita Bapak DP-nya 30%. Kemudian ini setelah barang dibeli atau sebelum? Sebelum, kita sama-sama mempersyaratkan, boleh atau tidak? Bagaimana mempersyaratkan DP sebelum barang dimiliki, boleh atau tidak? Kita kan tadi sudah kerjasama dengan toko, dengan yang supplier katanya. Kita tahu betul harganya berapa. Berapa akan kita jual, berapa kerjasama tidak? Iya, tapi apakah kita menjadi wakil dari supplier atau bukan? Kalau wakil dari supplier, kita bisa menjual barang dia tanpa kita bayar, tanpa kita ada akad beli dulu dari dia. Bisa enggak kita itu lakukan dengan supplier kalau bentuknya mobil, motor? Kita kalau dalam proses pertama ini jangan dijual dulu. Kita hanya mengutarakan persyaratan dalam jual beli itu dari pihak toko seperti ini. Apabila nasabah setuju, maka kita lanjutkan dengan akad jual beli. Dan barangnya enggak, masalahnya adalah DP-nya tadi kapan kita tarik. Kalau kita tarik pada saat permohonan tidak, tadi. Tidak. Disetujui permohonan dia kan. Pada ya. Saat itu kita tarik DP. Jadi tidak. Pada saat kita menarik DP ini barang sudah dimiliki atau belum? Tidak, kita tidak menarik DP. Kita hanya mempersyaratkan nanti apabila terjadi akad. Barang kita beli, sudah kita beli, maka baru dilakukan maka DP akad. Bapak keluarkan sekian. Iya. Itu harga kan jual. Kalau jadi beli. Ya, yang pertanyaannya tadi itu sebelum jadi beli dah lah, pada tahap kan yang tahapan tadi pelajari dulu. Bikin formulir, pelajari. Iya. Ini kan sudah menanggung beban sendiri bagi perusahaan ini. Ternyata dia enggak jadi. Dari mana kita menarik DP-nya? Bukan, Ustaz. Ini kalau kita sudah setuju Ustaz dengan permohonan yang diajukan, sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ya. Ada masalah, tetapi tidak sesuai dengan yang kasus tadi. Tidak nyambung dengan kasus tadi, tidak. Tidak nyambung kan ya? Tidak. Ini hanya Tadi kan ada resiko yang besar dalam jual beli ini menurut perusahaan yang dibentuk oleh Pak Ustaz Adi ya. Nah, untuk memitigasi risikonya, kita mungkin bisa mengutarakan persyaratan jual beli itu. Bahwa nanti kalau sudah ada ya, barang, bayar 30%. Nah, baik, kita bisa sampaikan, Pak. Ya. Permohonan Bapak kita setuju untuk pembelian motor misalnya. Ya. Dalam pembelian motor ini, kita sama-sama tahu harganya sekian. Nah, nanti apabila Bapak setuju dengan proses pembelian jual beli ini, Bapak nanti dipersyaratkan DP, angsurannya nanti akan sekian. Ya. Jual beli seperti itu. Tapi kita masih waat, Pak. Ustaz. Kita masih waat dulu. Kalau dia setuju, dia teken bahwa dia setuju dengan dengan waat itu. Barulah kita beli dan kita akad belakangan. DP-nya kapan diambil ini? Ketika nanti jual beli sudah kita laksanakan. Ketika barang sudah ada. Dan ini hanya janji komitmen dia saja. Iya, dia janji di muka nanti. Dan janjinya ini tidak mengikat. Janjinya tidak mengikat. Dia janji tidak mengikat sama juga, tidak ada di tanda tangannya. Dia bisa membatalkan. Nah, dalam perjanjian ini kita bisa persyaratkan. Apabila dia batal, maka kita bisa kenakan cas. Apabila kita mau kena cas. Dari mana kita tarik uangnya? Karena dia sudah sepakat. Dia enggak datang lagi dia. Nah di situ. Nah di situ. Kayaknya kapan boleh menarik uangnya ini tapi yang penting. Tapi ini proses, kalau proses kita di bank, Ustaz, kita proses di bank, Ustaz. Ya. Kita kan dalam analisa tadi kita tahu orang yang mengajukan ini orang yang punya itikad baik. Ya. Apabila dia benar-benar punya itikad baik, maka dia tidak akan menolak. Ya. Dan dia tidak akan membatalkan sebelah pihak karena persyaratan sudah masuk. Dan dia sepakat dengan waat di awal. Gitu. Atau sekarang sudah ada SOP sudah jelaskan ya? Saya kira jelas dan juga kemarin sudah kita bahas. Kita lanjutkan saja bentuk akadnya. Siapa yang membuat akadnya? Biasanya yang berlaku umum di pedagang-pedagang umum kalau kita mesan suatu barang ada uang jaminannya atau deposit dulu. Ya, tadi kan itu yang beliau maksud mungkin. Hamish jidyah kan sudah kita bahas kan. Ya. Ketika dia datang pertama, belum ada akad baru ngisi permohonan, Anda harus bayar 20% dari perkiraan estimasi harga sebagai uang deposit. Ini ini hilang enggak uang saya kan? Jadi enggak hilang. Saya kembalikan penuh. Ya. Jadi kalau DP kan hilang kan? Ya. Tapi kalau nanti jadi jual beli terserah Anda mau jadikan bagian dari DP juga bisa, tinggal tambah 10% lagi jadi 30. Kalau ini kan aman kalau uang Hamish Jidiyah ini. Uang Hamish Jidiyah yang dibayar di awal. Ketika dia mengisi formulir langsung kita minta, aman ini sudah. Ya biasanya untuk berlaku umum mereka memang beri jaminan tuh, bukan DP gitu. Iya. Deposit. Baik. Akad ada yang sudah bikin akad? Ada. Tadi bapak-bapak ya, sekarang ibu-ibu, ada ibu-ibu yang bikin? Ada? Silakan ibu, bentuk soft copy atau coret-coret boleh, coret-coret. Silakan bacakan. Akad murabahah, pada hari ini tanggal 23 Desember 2013, nama Ani, umur 46 tahun, alamat Jalan Sutomo 26, ingin mengajukan pembiayaan pembelian mobil Daihatsu Xenia tipe. Ibu, ini akad atau masih permohonan? Kalau saya di sini Ustadz akad. Coba teruskan dulu, ini form permohonan tapi teruskan dulu coba. Teruskan dulu ibu, terus. Ya. Pada hari ini tanggal 23 Desember 2013, nama Ani, umur 46 tahun, alamat Jalan Sutomo 26, ingin terus ibu. Ya bapak, apa yang ada di ibu nanti kita tinggal katakan ini namanya form permohonan, ini diberikan sebelum akad namanya. Coba kalau memang itu sebelum akad, coba terus. Ya, ingin ibu mengajukan pembiayaan pembelian mobil Daihatsu Xenia tipe F601 tahun 2004. Isi silinder 1298 cc, warna coklat muda metalik, dengan harga 80 juta, dan ongkos penjualan dan keuntungan 2 juta dibayar secara angsur selama 3 tahun. Pada mobil terdapat sedikit cacat di belakang, di dekat ban. Kemudian pengajuan pembiayaan ini kami sampaikan. Ini bukan permohonan juga. Kalau permohonan minta pesan yang cacat. Ini akad jual beli juga. Berarti digabung ke permohonan dengan jual belinya, Ibu. Kalau menurut bacaan sini, iya Ustaz. Cuman saya karena ingin mencantumkan juga ciri-ciri mobilnya supaya ke akad itu jelas gitu Ustaz. Iya, tapi kalau dia itu berarti cacatnya mobilnya sudah jelas itu kan, nomor platnya mungkin sudah jelas kan Ibu ya? Iya. Kalau orangnya enggak mau jual? Dia sudah tahu Ustaz barang itu dan dia mengajukan ke satu lembaga. Sudah tanyakan ke pemilik sebelumnya mau dijual gitu. Iya. Ya, dan dia harga 80 juta. Ya, kemudian ya, sudah bikin sudah setuju si penjual dan pembelinya tadi, nasabah tadi? Sudah, Ustaz. Kalau sudah bagaimana lagi lembaga keuangan atau pihak ketiga akan membelinya, Ibu? Jadi riba atau tidak? Enggak, maksudnya begini, Ustaz. Dia sudah tahu harganya untuk menyampaikan ke lembaga itu, Ustaz. Enggak. Sekarang Ibu siapa namanya tadi yang mau beli tadi? Ibu Ani. Ibu Ani tadi dengan yang punya mobil siapa? Bapak. Pak apa? Pak Adi. Pak Adi. Bu Ani, Pak Adi. Tapi Bu Ani dengan Pak Adi ini sudah setuju akan jual beli? Sudah. Berarti mobil milik Bu Ani sekarang? Belum. Maksudnya begitu. Kalau akad sudah setuju, kan dengan akad berpindah kepemilikan kepada pembeli. Walaupun belum dibayar. Jelas, Ibu? Maka kemudian bila dia datang ke pihak ketiga, baik lembaga keuangan syariah ataupun tetangganya atau siapapun juga, statusnya pinjaman ini. Maka menjadi riba. Jelas? Oh, gitu. Ini Ibu Ani ini hadir di sini sekarang. Maka yang harus dilakukan oleh, kalau Bu Ani ini datang ke lembaga atau ke tetangganya, dia mengatakan Bu Ani sudah bilang setuju mau beli mobil itu, udah setuju dia Pak mobilnya. Lalu kalau datang kepada saya umpamanya, Bu gak bisa saya bentuk ini bisa dua saja. Pertama saya berikan pinjaman kepada Ibu 80 juta. Tapi dalam ini saya tidak dapat keuntungan. Ya, ini 80 juta silahkan Ibu pakai. Bayar selama 3 tahun nyicil tapi tidak boleh bertambah. Jelas? Karena ini sudah milik Ibu Ani. Karena bila saya beli dari Ibu Ani lagi dengan tunai, kan milik dia sudah kan? Ini 80 juta saya beli dari Ibu Ani. Lalu saya jual lagi ke Bu Ani dengan tidak tunai menjadi umpamanya 100 juta atau 90 juta. Ini apa nama akadnya? Inah. Hukumnya haram dan riba. Jelas Ibu Ani? Baik, sebentar. Kalau kemudian saya ingin dapat keuntungan juga selama 3 tahun ini, tentu tidak mungkin ini dilakukan. Saya katakan kepada Bu Ani, Bu Ani, ini enggak mungkin saya lakukan, saya ingin untung juga. Tolong Bu Ani datangi Pak Adi lagi, Pak saya enggak jadi beli. Terus gimana? Ya udah enggak ada masalah. Mungkin ada Pak Irwandi mau datang beli atau Pak Rudi mau beli atau siapa mau beli, mungkin. Wallahu a'lam. Oh ya udah kalau gitu enggak ada masalah. Lalu setelah itu dibatalkan, ini betul batal atau Pak ini sekitar batal ngomong aja ya nanti. Sebetulnya saya sudah mau beli sih. Pokoknya jangan dijualin dulu ke orang lain ya. Enggak, berarti ini pura-pura namanya kan. Memang batal putus. Setelah putus, beritahu Pak Irwandi sudah saya putuskan akadnya. Terserah sekarang. Pak Irwandi jadi beli, alhamdulillah aja enggak ada masalah. Maka saya baru datang kepada dia, Pak, yang Pak Adi tadi. Saya beli dari dia, saya bayar cash ya, dengan akad mana kuncinya, masalah balik nama gampang nanti belakangan. Kemudian sekarang baru saya jual kepada Bu Ani dengan cara tidak tunai selama 3 tahun. Bila terlambat tidak ada pertambahan. Jelas Bu Ani? Baik. Ustaz, dalam hal ini Ustaz, apakah si lembaga keuangan itu harus mempunyai dua akad? Jadi akad pertama lembaga keuangan dengan supplier membuat akad jual beli. Beli akad pembelian. Iya akad pembelian. Ya. Setelah di barang di lembaga keuangan telah dibeli, bikin akad baru dengan nasabah. Betul sekali Bu, Masya Allah. Mumtaz. Sekarang Ibu sudah mengerti. Jadi harusnya bukan akadnya dua, tapi formnya banyak mungkin disiapkan. Formulir pertama, formulir permohonan saja. Di sini tidak ada akad. Kalau kita ingin bahwa ini tipenya kayaknya orangnya kita belum kenal. Siapa tahu dia main-main. Suruh dia isi komitmen janji akan beliau mengikat dirinya sendiri. Ya, dia tanda tangannya, mungkin kita takut-takutin kalau enggak bawa polisi atau apa. Pokoknya ada bahwa akan ikat, akan mau membeli serius, bukan sekedar main-main datang. Oh, saya mau beli. Kan enggak. Jelas? Setelah ini kita proses, kita setujui, baru kita beli. Ini kita ada lagi akad jual beli, ada lagi akta jual beli dengan si jual tadi, mau khiyar syarat, mau tidak bisa. Terus setelah kita beli, ya, baru kita panggil si Bu Ani tadi. Ya, Bu Ani jadi beli. Oh, jadilah, kan saya sudah komitmen, saya tanda tangannya. Datang dia, sekarang baru kita bikin akad jual beli dengan mengatakan ini saya beli tadi 80 juta. Sekarang marginnya berapa persen Ibu setahun, Ibu sepakatin? Sekian. 13 atau 15 atau berapa? Berarti kemudian ini harganya sekian, Ibu. Ya. Lalu kita minta apa? Jaminan. Minta jaminan. Jaminannya apa, Ibu? Ya, barang itu sendiri. Siapa tahu barangnya tabrakan. Kalau Ibu enggak mau asuransikan. Ya. Minta barang yang lain atau minta kafil gharib atau minta garantor. Bila ada ini sudah aman. Bikin akad jual beli. Selesai sudah. Selesai murabahah. Selesai. Kita masuk sekarang apa? Salam. Baik. Saya sediakan waktu 20 menit lagi mengenai murabahah ini. Baik. Yang bikin akad siapa saja? Kalau ada yang ingin di-share seperti kemarin, ada yang bagus. Antum ada akadnya juga. Ingin di-share juga? Enggak apa-apa, yang penting-pentingnya kita bacain. Ya. Sebentar, ini ada yang bikin juga akadnya Ibu, ingin di-share juga, tapi masalah hak ciptanya urusan dia. Tadi sudah saya ambil. Fadal. Ya, ini tentang gambaran yang tadi transaksi antara Bu Ani dengan Pak Adi tadi ya. Tadi kan disebutkan spesifikasi motornya. Mobil. Ya, mobil gitu ya. Kan. Nah, jadi itu seperti tergabungkan antara permohonan dengan akad jual beli kan begitu. Sepertinya. Bukan sepertinya, dia mengakui Bu Ani tadi. Ngaku kan Bu Ani? Iya ya. Baik, kalau ngaku. Nah, sekarang begini saya. Saya katakanlah saya Pak Adi di balik lah karena saya laki-laki gitu ya. Kenapa? Ini pemiliknya itu Bu Ani dan saya mau beli Pak Adinya begitu kan. Terus? Ya. Kan begini Sat, jadi sebelum kita datang ke badan pembiayaan tadi, karena ini kan barang second ya, yeah. Kita mau tahu bocorannya aja kira-kira ini harganya berapa, karena kita juga mau mengukur kemampuan gitu, mampu gak nanti kita beli gitu, atau kita cicil gitu kan. Kita lihat mobil di jalan, ada merek dijual, nah, kita cari tahu lah, ini cocok rasanya dengan unitnya begitu kan, kita cari pemiliknya. Nah, rencana ini mau kita sampaikan ke pihak pembiayaan. Nah, tapi sebelum kita datang, kita cari bocoran dulu. Kira-kira ini mau dijual berapa mobilnya? Iya. Karena kalau dia mobil baru kan dah tahu harganya kan, Sat? Kalau saya kan nggak tahu. Nanti ketika kita dapat informasi dari pemilik barang, mau dijual sekian dengan keadaan seperti itu, lalu kita datang ke pihak pembiayaan tadi. Nah, kemudian kita ceritakan, ini hanya sekedar cerita aja, mungkin dia nanya, udah lihat Pak barangnya. Kita lihat, kita bilang, ya sudah, gimana kondisinya, cocok enggak? Ya, selalu cocok, tapi memang ada sedikit cacatnya di sini-sini gitu kan. Tapi kita enggak ada akad, cuma sekedar memberikan... Kalau tidak ada akad, aja. Boleh atau tidak? Nah, mau diselesaikan lagi untuk ngomongnya, silahkan. Enggak, maksudnya ini... Asal belum ada akad, sekedar cari informasi, segala macam, cari tahu, boleh. Bahkan pun akan... Pak, saya nanti insya Allah ini jadi milik saya, Pak. Bagaimana cara? Tenang saja, nanti akan ada caranya. Boleh, ini belum akad. Iya. Kalau akad, ijab dan qabul, saya terima. Dia bilang, kalau wa'ad janji saja dan tidak mengikat. Kalau akad, mengikat. Akad, ijab dan qabul. Kalau dia mengatakan, baik dengan kata-kata jelas, ini saya jual ke kamu ya, yaudah Pak, saya beli. Wah, dia sekitar dua kata saja diucapkan oleh dua orang ini sudah jadi akad. Kalau dia bilang, Pak, ini kamu jadi beli enggak? Sekitar nawar saja. Pak, saya hanya baru mencari informasi saja. Ya. Saya belum ada persetujuan pembelian untuk ke Bapak. Selama ini yang datang ke tempat pembiayaan ini, ke perusahaan pembiayaan, seperti bank, itu nasabahnya baru melihat barang biasanya, melihat rumah, tahu harga, tapi belum ada serah terima biasanya. Kita tidak tahu. Akad serah terima dengan akad lain. Serah terima dengan akad lain. Kemarin kita jelaskan dua kan. Pertama akad, kemudian serah terima. Serah terima punya konsekuensi lain. Dengan akad barang sudah milik kita, tapi belum boleh kita jualkan. Harus diterima dahulu. Jelas? Kita tidak tahu akad yang dibuat akad. Bukan akad itu akta yang ditangani notaris. Bukan. Itu bentuk penguatan akad. Dinamakan dalam istilah fikih tawthiq al-uqud, penguat akad dengan ditulis. Anda pun dengan kata-kata, bahkan kemarin dalam mazhab jumhur tidak perlu dengan kata-kata, asal mengangguk saja atau ambil barang bawa bayar diam, akad atau tidak namanya ini akad. Maka kita tidak tahu antara dia dengan si pemilik barang atau supplier. Maka oleh karena itu ketika setiap yang datang masuk, ada enggak ada SOP-nya, ada ditanyakan kepada nasabah, calon nasabah tadi, sudah ada akad antara dia dengan barang pemilik? Ada enggak dalam SOP-nya itu? Tahqiq atau verifikasi bahwa dia sudah ada akad atau belum. Itu penting. Nah, coba tolong tambahkan, bila untuk barang yang sudah ada atau seperti rumah, ya. Seperti rumah atau barang second yang sudah milik seseorang. Penting ditahqiq, dipastikan lagi sudah ada akad antara dia dengan dia. Mungkin dia cerita, akad enggak ada, Pak. Cuma saya ngomong, ya udah saya beli. Kan orang menganggap akad itu akta kan. Bukan, dalam syar'i bukan akad, akta. Jelas? Ketika dipastikan ini kamu jadi beli enggak? Enggak, saya enggak jadi beli. Tapi insyaallah saya akan jadi miliki ini. Caranya terserah, nanti mungkin ada orang beli dulu atau gimana. Atau katakan, saya enggak ada akad dengan Anda, nanti akan ada orang yang beli dari Anda, setelah itu baru saya beli dari dia. Oh, kalau gitu saya setelah Anda keluar saya jual kota yang beli juga. Oh, itu silakan. Kalau dia merasa takut, oh kalau gitu saya kasih uang DP dulu. Nah, sudah jadi akad uang DP. Walaupun dia mengatakan ya dibeli, tapi DP itu apa? Bagian dari harga jual beli kan? Artinya berarti jual beli sudah. Sekarang mengerti kita urgensinya memahami makna akad itu. Sedikit saja bisa berubah jadi riba dia. Baik. Boleh? Boleh, tapi nanti dengan si lembaga keuangan belum tentu termoralnya sama. Tawar, silakan tawar. Orang main jual, silakan tawar. Kalau enggak jadi beli kan bisa kan tawar? Tawar silakan. Nanti si lembaga tadi nawar lagi, bisa jadi di atas ini, bisa jadi di bawah itu, bisa jadi sama, tergantung kondisinya. Si penjual tadi dia nawar, kemudian ada yang nawar yang lebih tinggi dan mau beli tunai, dan atau walaupun belum mengikat, mungkin nanti ketika datang lagi orang ketiga berbeda lagi penawarannya. Kalau si nasabah mengatakan, kamu tadi nawarnya lebih murah, itu kan tadi, sekarang berubah saya sudah, karena dia tidak diikat. Boleh, boleh. Tapi kan hak dari si penjual untuk menaikkan juga. Walaupun dia bilang, tadi kombinasi gini, itu kan tadi, dan tidak ada bukti mengikat kan. Kan sudah saya berdp sudah milik dia berarti. Ayo. Padahal, padahal. Sabahnya supaya enggak bertele-tele dia nanti dua kali datang atau jatuh riba. Dia bilang gini, nanti kamu datang aja ke toko yang mana kamu mau beli. Setelah sampai di sana sudah tawar menawar cocok harga, janjikan aja, Pak, ini jangan dijual dulu. Saya belum membelinya, tapi saya akan bawa orang kemari untuk mungkin dia mau membeli. Bapak bisa kasih saya waktu setengah hari enggak gitu? Misalnya, ya. Apa itu dibolehkan, Ustaz? Boleh. Dia akan bilang, "Iya, saya kasih setengah hari. Kalau tidak ada orang yang datang lebih penawaran lebih tinggi dari Anda." Ya. Siapa yang mau rugi juga? Ya, tapi kan sudah setuju misalnya. Ya terserah dia lah mau dijual nanti, tapi ya, jelas. Betul. Ini kan mungkin lebih tidak terjatuh kepada beli antara nasabah sama si showroom lah kita tidak, bilang tidak. Kalau sekedar minta seperti itu tidak. Jadi kan dengan dia jadi tidak ada akad, saya enggak saya bukan saya yang beli, saya nawar. Gitu kan. Ya, dengan dia jari seperti itu kan kemungkinan dia untuk jual beli kan ke yang lain? Nah, enggak, maksudnya jual beli antara si nasabah dengan si penjual kan terhindar, Ustaz. Jadi nggak perlu ragu lagi si lembaga keuangan ini. Nggak perlu. Mereka perlu. Ada karena tidak semua nasabah mengerti tentang maksud akad tadi. Ya makanya tadi diajari di luar Ustaz sebelum dia pergi nengok gitu. Itu maksud saya tadi. Nanti kalau udah dia terjadi, biasanya saudara apa nengok dulu baru cari pembiayaan kan? Oh kalau itu lain lagi. Nggak biasanya gimana? Atau datang dulu nengok dulu dia. Nggak ada nasabah itu datang pembiayaan dulu, Pak saya mau beli ini, kamu beli apa? Nggak tahu saya Pak, Bapak mau punya apa saja, nggak mungkin. Tapi rumah ada, motor ada, dia ingin, sekarang nggak punya uang, ingin cari, kan gitu. Makan dulu baru bayar. Ustaz? Ini tadi tugasnya akad yang diskusi udah kemarin. Kurang di dalam ini, masih ada yang perlu dipertanyakan. Saya kira kalau sudah Anda pahami dengan baik, ini cukup. Ini sangat luar biasa. Tidak Anda temukan buku fikih sedetail dan selengkap ini. Ini sama dengan buku fikih, tapi langkah-langkahnya jelas, ya. Kemudian setiap poin-poinnya lengkap, tinggal Anda tuangkan dalam bentuk akad dan SOP. Maka saya berharap sekali ini Anda pahami sedetail-detailnya, ya. Kalau kurang ada bahasa Arabnya tadi silahkan. Kalau kurang lagi bahasa Inggrisnya saya belum punya. Saya baru mau beli, insyaallah tanggal 2 saya ke Dubai, 2 Januari. Saya dan nitip kepada teman kepada Anda pameran di sana, tolong belikan yang bahasa Inggrisnya. Dia punya yang standar produk dengan standar akuntansi. Itu berbahasa Inggris. Ya. Jadi kalau Anda bisa bahasa Inggris, beli. Pesan bisa. Pesan pakai internet, pakai kirim uang mereka bisa. $150 satu buku. Biaya pengiriman $20. $170. Biaya informasi ke Anda gratis saya berikan. Baik. Silakan Ibu. Iya. Ini yang masalah akad tadi ya Ustaz ya. Jadi kan setelah terjadi akad ini Ustaz, antara si penjual dan si pembeli. Kemudian apakah harus si pembeli ini yang langsung menyerahkan uangnya kepada si penjual ataukah boleh melalui wakil lain? Gitu? Kalau wakilnya bukan nasabah, boleh ke wakilnya diserahkan langsung. Tapi kalau wakilnya nasabah, kemarin apa yang dikatakan Lea Wifi? Tidak. Langsung dia mengirim ke penjual untuk menghindari suri atau fiktif jual belinya. Sehingga mirip sekali kan dengan kredit konvensional, kredit riba. Kalau dimasukkan ke rekening dia sama aja, hanya beda kertasnya saja. Prosesnya sama, masuk ke rekening nasabah. Jelas Ibu? Iya. Sebentar Ibu, ada Bapak-bapak dulu. Oke. Yang mana yang mirip? Dengan Ibu tadi. Baik. Nasabah sebagai wakil, wakil dari lembaga keuangan, ya. Tapi tidak diberi uang. Uang. Cuma akadnya adalah dengan memindahkan barang dengan si penjual. Nasabah sebagai wakil dari lembaga keuangan, waktu tawar menawar di toko tadi, kemudian lakukan akad. Ya. Dengan memindahkan barang. Bawa ke lembaga keuangan tadi. Iya. Terus yang membayar tetap lembaga keuangan. Boleh apa tidak? Dia tawar menawar, saya wakilkan ada tawar menawar, begitu. Iya. Kemudian lembaga keuangan transfer ke pemilik toko tadi uang. Iya. Boleh. Tapi kemudian barang ini dibawa lagi ke lembaga keuangan tadi kan? Iya. Kemudian sekarang baru akad. Iya. Kalau kemudian ketika diserahkan barangnya, Pak saya enggak jadilah beli. Boleh? Boleh. Boleh. Ya. Alhamdulillah. Kalau boleh alhamdulillah. Ya tapi kan baru akad wakalah. Iya, akad wakalah. Ya. Kalau barang ini tengah jalan hilang dirampok orang, siapa yang rugi? Lembaga keuangan. Ya, boleh? Boleh. Baik, kalau untuk nasabah ya boleh, tapi untuk lembaga keuangan mau untuk begitu? Makanya tunjuk wakilnya yang betul pegawai dia atau dia sendiri yang beli atau dia datang ke tempat tadi silakan dia nawar saya kan bisa kan tolong tawarkan saya nanti yang beli bisa kan saya tawarkan dilihat di sana ada tawar menawar bagus harganya gimana kamu cocok harga situ oh bang top nih harganya Pak sudah nih saya beli setelah saya beli nih mana barangnya Pak sini nih sekarang saya jual pada Anda sini nanti setelah itu terima barang di sini datang Anda ke kantor di sana kita bikin akad tertulis ini kan sudah akad. Ini berpindah risiko ke tangan dia sudah. Di jalan, dirampok, hilang barangnya, dia harus bayar atau tidak ini? Harus syar'an. Oh, itu gimana kita? Antum mau bikin standar baru ini semuanya. Langsung aja dibawa si nasabah. Ya. Kita sebagai lembaga keuangan tadi. Kita umpamanya penjual. Ya. Jangan lembaga terus. Lembaga, saya sebetulnya tidak senang juga kalau lembaga, tapi karena ini di sini iya. Ya, karena kalau lembaga antum mikir harus bikin lembaga harus ini, bisa kan ini bikin antara tetangga dengan tetangga? Ya, sebagai contoh aja. Bisa santai. Jadi kita sebagai yang mau membiayai lah kita bilang ya, kan. Kita bawa aja orang ini tadi. Ya. Toko yang mau dibelinya. Ya. Dah, kita enggak mau tahu dia udah ada transaksi apa belum sama si penjual. Ini Ustaz, ini kita tahu apakah dia udah ada transaksi atau belum. Cuma kita suruh aja, tolong batalkan dulu sama dia. Saya enggak jadi beli ya. Itu apakah termasuk pura-pura apa enggak? Begitu dia udah, oh ya enggak jadi beli enggak apa-apa. Kita langsung masuk. Ah, saya beli barang kamu ini gitu. Kan mereka udah batal jual belinya. Kalaupun tadi ada transaksi sebelumnya. Yang penting setiap bawa dia datang, tolong bilang ke dia batalkan jual belinya. Iya. Siapa tahu dia enggak ada ngomong apa-apa. Saya belum ngomong apa, penting batalkan dulu gitu. Iya. Itu tapi gimana pikiran jadinya? Penjualnya orang gila atau enggak? Ini enggak ada. Itu kan dia belum pernah kan datang suruh batalin. Soal anggapan gila itu kan lain. Yang penting, yang penting kan cari halalnya, Ustaz. Iya, jadi iya, kalau bener, tadi terjadi memang udah ada akad, selamat. Kalaupun tidak terjadi, dibilang gila enggak masalah kan gitu, Ustaz. Iya, yang bilang gila kita enggak gila kan. Itu siapa orang yang mau dikerjain begitu? Boleh, tetapi enggak enak juga. Iya, tapi kasihan juga orang ini antum permainkan karena tahu dia butuh barang, ya udah bilang enggak apa-apa, penting saya dapat barang. Ya, lebih baik terus terang aja. Tanyakan kepada yang itu yang lebih gampang kepada si penjualnya. Pak, tadi udah ngomong apa aja? Oh, belum ada apa-apa kok. Gampang kan? Ya. Kita yang ngomong namanya ke Pak, udah sampai di mana? Sejauh di mana? Ada persetujuan atau belum atau apa? Ya, lebih enak. Jangan tanyakan akad. Pak, sejauh mana sampai di mana tadi pembicaraan dengan dia? Ya, kan lebih jelas. Belum ada bicara dia. Allah Allah. Ya udahlah bikin lagi kita biarlah gila dia ngomong tadi. Tapi kalau menurut saya ya sulit. Allah taala. Ini hanya teknis kan. Tapi kerangkanya, kaidahnya jelas kan sudah. Betul ya. Ada lagi? Pak Ustaz. Begini, sekarang ini kan yang lembaga keuangan ini sebagai trader ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau misalnya mengenai makanan lah gitu ya. Iya. Misalnya ada ekspor misalnya gitu. Terus kan kita ini kan kalau makanan itu kan ada waktu tertentu dia expire-nya ya. Terus. Terus kalau misalnya kita kan untuk menghemat waktu gitu ya Pak Ustadz. Iya. Yeah. Jadi ada yang memesan misalnya berapa gitu. Jadi kan kita tuh kalau trader tuh harus lunas kan sama suppliernya, bayar dulu. Atau tahu saya, bisa lunas bisa enggak juga kan? Kalau misalnya enggak lunas dulu, misalnya ada dari luar yang mau beli melalui trader, terus trader memesan ke supplier. Iya. Yeah. Terus kalau supplier trader tuh harus bayar lunas dulu ke supplier supaya apa, tapi supplier belum menyiapkan semua makanan itu, apa bisa begitu Pak Ustaz? Pertanyaannya bayar, apa Ibu? Maksud saya itu apa boleh gitu, misalnya kan tradernya harus lunas bayarnya ke supplier, terus baru bisa dia menjual lagi ke ini kan, terus ke penjual, tidak pembeli, tidak, oh bukan, bukan kan. Ini barang makanan sudah jadi atau belum dipesan? Mau dipesan. Belum dibuatkan oleh dia? Iya. Ini istisna nanti kita pelajari. Sekarang kita istisna dulu atau? Oh. Ini istisna. Ini kalau merubah barang sudah jadi. Oke, okay, ya. Sabar Ibu ya. Iya. Baik. Silahkan Ibu. Bentar. Ibu mau nanya salam atau istisna atau syarikah? Ustaz. Ya. Saya mau coba-coba buat contoh akad murabahah tadi Ustaz. Tapi betul. yang diterapkan dalam sehari-hari ya Ustaz ya. Misalnya pada ibu tukang kredit Ustaz. Apa boleh ya. Nih Ustaz? Coba silahkan Ibu. Okay. Kita masuk akad sekarang. Antum tenung masalah akad atau sebentar Ibu. Akad nih Ustaz, akad murabahah. Sebentar. Antum mengenai murabahah. Sebentar, kita masuk akad dulu aja. Ya. Di sini ada akad sudah, tapi kalau ada dari peserta mungkin lebih baik. Ustaz, ini akadnya terlalu panjang, 11 halaman. Akad jual beli, definisi objek jual beli, harga, bentuk jual beli, syarat penyerahan barang. Ini masih pendek. Saya sering dibawakan akad dari lembaga konsyah sampai 35 halaman kadang. Capek saya baca. Untuk ingin dilihat diperbaiki. Tidak perlu sepanjang ini kan akad? Ibu notaris, siapa nama ibu yang notaris? Belum datang. Ada Pak notaris? Pak siapa Pak notaris? Kasih mic, Pak. Pak notaris, ini kalau kita bikin akad sendiri tanpa contoh seperti ini, tanpa dibawa ke notaris, diakui atau tidak di pengadilan? Tergantung objeknya, Pak. Kalau dia benda bergerak, bisa dipakai langsung. Tapi kalau dia berupa benda tetap seperti tanah, itu harus akte PPAT, artinya harus akte otentik. Harus akte standarnya. Ya. Standarnya ini boleh dirubah kan? Enggak. Prinsipnya sebetulnya secara hukum boleh, tapi pelaksanaannya tidak bisa, Pak. Karena formnya sudah diatur klausula oleh pemerintah. Pemerintah. Artinya ya, kalau ada persyaratan denda segala macam? Denda kalau umpamanya dijual tanah dengan tidak tunai. Ya. Ada persyaratan denda biasanya kan? Tidak. Tidak. Karena kalau dia tanah, Pak, tidak dikenal di hukum agraria kita jual beli angsuran atau kredit. Dia harus tunai. Tunai. Ya. Jadi kalau dijual dengan tidak tunai tidak bisa? Bisa berupa perjanjian jual beli namanya. Perjanjian bukan akta jual beli. Bukan akta jual beli. Beda akta dengan perjanjian. Kalau perjanjian sama dengan wa'at tadi, Pak. Belum artinya, mengikat. Belum beralih hak secara penuh dan belum bisa balik nama. Balik nama saja, tapi belum bisa balik nama kalau perjanjian jual beli. Kalau akta jual beli sudah sempurna beralih hak dan bisa dilanjutkan balik nama. Perjanjian ini sudah kobot atau belum, Mas? Saya khawatir itu. Perjanjian ini kesepakatan para pihak yang membatasi kewenangan atau kebebasan dari penjual, Pak. Hanya penjual tidak bisa lagi jualkan ke pihak lain. Betul. Kemudian tapi sudah bisa ditempatin oleh yang beli. Bisa, kalau diperjanjikan di situ bisa. Kalau saya tempatin bisa digunakan segalanya bisa. Bisa, kalau disepakati, Pak. Sudah kobot namanya sudah. Enggak, saya khawatir kalau perjanjian memang seperti itu. Tapi katanya dengan pencatatan bisa ditempatin, bisa dimiliki juga namanya, cuman secara undang-undang belum jadi milik dia, belum beralih kan? Iya. Saya khawatir kalau belum terbit, belum bentuk akta, bisa enggak tanah dijualkan? Bila belum diterima tanahnya, belum dikosongkan. Tapi kalau dengan akta mutlak bisa sudah dijualkan walaupun tanah tadi masih dikuasai atau masih ada barang-barang orang tadi di sana. Karena kobotnya dengan takhliyah. Wallahu a'lam. Begitu perbedaan antara perjanjian dengan akta, Pak ya. Iya, Pak. Baik. Tapi kalau untuk barang yang bergerak, motor, kalau motor, mobil cukup dengan perjanjian jual beli cukup. Bagi para pihak cukup, Pak. Cuman artinya kalau nanti ada ribut dibawa ke pengadilan diakui. Diakui. Baik, cukup. Ya. Zakallah. Cuman prinsipnya kan, Pak, setiap benda yang beridentitas seperti ada BPKB dan seterusnya itu harus memenuhi syarat administrasi juga di instansi yang terkait. Seperti baik, harus balik nama di Samsat dan seterusnya itu tindak lanjut secara administrasi. Sama kalau belum balik nama, maka di pengadilan masih dianggap milik sebelumnya. Betul. Cuman ini kan jadi bukti bahwa mereka sudah terikat perjanjian yang perjanjian dibuat tadi. Sama sebetulnya dengan akta jual beli tanah itu tadi, beralihnya hak itu pada saat akta jual beli. Sebetulnya proses balik nama di BPN itu hanya proses administrasi. Iya. Tapi itu pun harus dilakukan untuk apa istilahnya memenuhi asas publisitas berlaku bagi pihak lain itu setelah balik nama di BPN. Iya. Gitu, Pak Ustaz. Untuk digadaikan segala macam sudah balik nama berarti. Betul, kan? Betul, Pak Ustaz. Allah yang berfirman. Jazakallah khair, Pak. Terima kasih. Atas masyarakahnya. Baik. Silakan Ibu yang akad tadi. Ya Ustaz, terima kasih. Saya coba membuat akad murabahahnya seperti ini Ustaz. Yang bertanda tangan di bawah ini orang tukang kredit sama ibu rumah tangga yang lainnya loh Ustaz. Tukang kredit? Tukang kredit, ibu tukang kredit dengan pembeli. Pembeli, tahu ya. Nah, dia gini loh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Umu Abdillah, jabatan pendana, alamat jalan. Pendana? Pendana. Penjual maksudnya? Bukan, pendana itu tukang kredit. Iya. Baik. Jabatan tukang kredit gitu. Tukang kredit, ya. Baik. Nah, terus alamatnya jalan Paus ya. Jalan Paus. Ya. Terus dalam hal ini dia bertindak atas nama. Umurnya insyaallah balik sudah Ibu ya. Umurnya balik, sudah umum Ustaz, umum. Oh iya betul. Umum Abdullah. Baik. Terus dalam hal ini dia bertindak sebagai pendana. Ya. Yang selanjutnya disebut pihak pertama. Kemudian yang kedua namanya Umu Ali, jabatannya sebagai apa ya namanya, nasabah atau apa tuh Ustaz, yang penerima, pembeli ya, dia kan beli kan dari kredit ya, pembeli kan. Tadi saya kasih nama nasabah Ustaz, pembeli eh. Terus dalam hal ini dia bertindak sebagai pembeli, yaitu pihak kedua. Nah, kedua belah pihak sepakat melakukan jual beli kredit atas barang. Gambarannya begini, kompor gas merek Millennium tipe 67 satu unit dari toko dapur eksklusif misalnya. Nota dari toko dapur eksklusif. Dapur eksklusif. Kenapa nota, disebutkan nama tokonya Ibu? Apa Ustaz? Kenapa disebutkan nama tokonya? Supaya jelas bahwasanya dia telah membeli barang itu di sana gitu maksudnya. Barangnya sudah di depan dia atau udah, belum? Udah. Katanya mau jujur katanya Ustaz. Jujur harganya. Tapi enggak usah ya Ustaz ya sebaiknya. Enggak boleh sih tapi. Boleh. Oh, takut dia nanya lagi ke sana Ustaz ya. Yang ya, penting cetor. Jujur itu harganya Ibu. Ya harganya berarti cetoran Ustaz. Tapi dari toko mana nanti dia langsung ke sana nanti rugi Ibu. Iya rugi saya Ustaz ya. Nah. Terus sementara nota pembeliannya sudah ada pada si pendana tadi. Penjual. Yang kedua ya. Terus barang itu dalam kondisi dan kualitas yang baik. Ya. Nah, lalu pihak pertama menjualkan, bunyinya berikutnya Ustaz ya. Ya. Pihak pertama menjual barang dengan rincian harga sebagai berikut. Ya. Satu, harga beli barang misalnya 2 juta. Terus biaya harga pokok sebutkan. Harga pokok ya. Harga beli barang, harga pokok. Harga pokok ya. Harga dibeli pokok. Sekian harga sekian. Harga pokok, lalu biaya-biaya yang dikeluarkannya kayak transportasi 100 ribu. Ya. Terus biaya-biaya dokumen biaya-biaya dokumennya 25.000. Jadi total semuanya harga pokok dengan biaya 2.125.000. 2.125.000. Ya. Terus keuntungan yang si penjual tadi dia minta keuntungannya sebesar 750 dari 2 juta tadi. Karena dia kredit. Iya. Jadi dia kepengen 750. Lalu data rumah nawar melakukan data rumah nawar keuntungan ini dengan pembeli tadi. Ternyata si penjual tidak mau kurang, tapi si pembeli setuju. Iya. Nah, terus 750. Jadi total semua harga jual 2.875. Tapi 275. Oh, 750 tambahannya. Iya. Jadi 2.875.000. Iya. Kemudian jual belinya secara kredit dan telah disepakati selama 1 tahun. Iya. Kemudian dengan angsuran tiap bulannya 200.000 sekian. 200.000 sekian. 239.600. Pas nanti kredit 12.28 Ibu. Ada ininya Ustaz, koma-komanya loh Ustaz. Jadi pokoknya pas jadi 28.275 tadi pas jadinya. Tidak pas Ustaz. Begini, setelah saya bagi 12 dapatnya 239 500, 585, sekian. Berarti rugi Ibu? Rugi. Saya. Jadi gimana Ustaz, dibulatkan atau gimana? Itu urusan Ibu, akuntansi Ibu ingin sendiri. Cuman jangan satu. Rugi kalau jual. Kan tadi Ibu jual harganya 2875 kan ya? Iya. Terus angsuran per bulannya. Dibagi 12 jadi berapa dia? 239. Pas itu nanti jadinya? Pas. Alhamdulillah kalau pas. Jadi kata Ibu cuma 23. Terus enggak apa-apa. Terus 239 per bulan. Iya. Baik. Terus jual beli terhitung mulai tanggal pembuatan akta tersebut. Yaitu tanggal 1 tanggal bukan 1 akta contoh. Namanya Ibu. Ini bisa akad, apa namanya akad, Pak? Akad. Pembuatan akad. Perjanjian kan ya? Terserahlah namanya akad. Ya, akad. Nama akad keluar dari betul. Nah, dan berakhir pada pembayaran terakhir yaitu 1 Desember tahun yang bersangkutan juga. Baik, terus. Nah, terus dalam jual beli kredit ini juga telah disepakati cara penagihannya dan penyelesaian penyelisihan bisa terjadi. Satu, cara penagihannya transfer rekening. Uh-huh. Dua, penyelesaian perselisihan jika terjadi secara kekeluargaan atau musyawarah. Kemudian Pekanbaru tanggal 1 Januari bulan tahun 1. Terus pihak pertama pakai materai Umu Abdillah, lalu pihak kedua pihak pertama yang memberi yang tukang kredit pakai materai, kemudian pihak kedua tidak pakai materai. Kembali. Tak tahu saya itu bukan yang terbeli. Ini satu materai, satu materai. Yang mau materai ini. Oh, materai. Dua-duanya pakai materai, Ustaz. Ya udah, enggak kasih materai banyak-banyak. Oke, sudah selesai, Ustaz. Makasih, Ustaz. Belum selesai. Ibu, ya. Ada jaminan atau tidak ini? Jaminannya karena dia enggak pakai jaminan, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau enggak dibayar enggak masalah ya. Masalahnya jaminannya adalah tetangga tadi, Ustaz. Kenal. Dan jika ada masalah bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan musyawarah. Iya, kalau di jalan tengah malam dia berang pindah. Ya juga Ustaz, ya berarti saya baik sekali itu jadinya. Ya enggak masalah Ibu, kalau tidak ada enggak ada masalah. Cuman Allah menganjurkan. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbutah. Ambil gitu. Barang jaminan. Oh, jadi kalau Ibu tidak pakai barang jaminan pun boleh. Boleh sama barang jaminan pun boleh. Kalau dalam keadaan begini jaminan apa Ustaz? Karena misalnya kredit harian seperti ini kan memang kalau murah. Kecil minta jaminan juga repot Ibu ya. Gimana Ustaz? Kalau kecil minta jaminan juga repot kan ya. Iya. Terasa berat juga dia. Jaminkan barang yang itu tadi lagi. Baskin dan tambahkan satu paragraf lagi dalam akadnya. Barang yang dibeli menjadi jaminan. Bila dia umpamanya terlambat membayar sekali, ya, maka barang atau maka sekali atau dua kali atau tiga kali terserah, maka cicilan yang masih belum jatuh tempo menjadi tunai. Ketika itu barang boleh dieksekusi, diambil, dijual, kemudian ditutupi hutang. Bila ada kelebihan dikembalikan, bila kurang tetap jadi tanggung jawab si pembeli. Kalau Ibu merelakan hak Ibu di atas suatu saat dia enggak bayar, enggak ada masalah juga. Cuma sebaiknya ada, sebaiknya. Ya rugi saya Ustaz kalau kayak gitu Ustaz. Saya maunya musyawarah tapi tetap kembali uang saya terus maksudnya Ustaz. Berarti syaratnya penyelesaian perselisihan tadi dengan yang Ustaz baru katakan ini Ustaz ya? Iya. Oke. Iya. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Allah barik. Ini akadnya bagus ya. Kalau cukup saya kira enggak perlu kita baca akad antum hadeh. Cukup sudah akadnya. Baik. Apa kita istirahat dulu? Istirahat dulu atau mau salam? Mau istisna? Atau ada yang mau diskusikan lagi mengenai murabahah? Ustaz, dalam kita setelah kita dapat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, ya. Terus dia minta dalam sistem kredit. Setelah kita bagi nilai itu tidak genap gitu Ustaz. Kalau kita genapkan ke atas, berarti itu kan ada penambahan nilai, apakah itu riba? Kalau digenapkan ke bawah, berarti kita yang rugi. Itu solusinya bagaimana? Gampang, Ibu. Bukan, jangan dipukul rata. Bayar per bulannya, bayaran bulanan pertama, umpamanya ambil yang penuh. Kemudian sehingga umpamanya tadi berapa? 2 juta. 2.875.000. Iya. Maka yang 10 bulannya umpamanya atau yang 11 bulannya buat rata, buat genap. Yang sisanya ini buat sehingga itu mah gampang kan teman. Masa saya juga mikir kayak gitu Ibu. Tapi cukup saya kira gampang solusinya Ibu. Dan menambahkan tidak boleh. Kalau Ibu kurangi boleh. Menambahkan tidak boleh. Karena sudah ada akad tadi. Ya. Menambahkan bisa masuk riba dia. Ada lagi yang lain? Silakan Tena. Produk ini tidak memberikan angsuran cukup. Kenapa? Yang produk murabahah ini, Ustaz. Iya. Dikatakan di sini bahwa produk ini tidak memberikan andil yang cukup berarti. Ya. Ini mau dijelaskan seperti gimana, Ustaz? Iya, betul. Karena saya ngutip dari orang juga. Maksudnya adalah ini murabahah sebetulnya tidak dianjurkan karena ini konsumtif. Bukan untuk pengembangan usaha seperti mudharabah atau musyarakah. Kalau ini kan untuk konsumtif, bukan produktif. Itu pembelian barang. Iya. Karena ini akadnya akad hutang yang perlu diperhatikan. Etika untuk menerapkan akad murabahah ini, kita lihat dulu orang ini pantas atau tidak dia dia gaji mungkin pegawai negeri golongan 3A, 3B. Berapa gajinya? Terima 5 juta per bulan. Anggap kita katakan terima 5 juta per bulan. Sekarang dia mau murabahah Camry. Boleh? Boleh, Ibu? Boleh, tapi kita membantu dia hidup konsumtif, memberatkan keluarganya dia. Memberatkan dia dan dia tidak pantas untuk naik itu umpamanya. Cukup umpamanya Agya bagi dia cukup, Agya dengan spek terendah cukup. Ya. Jelas? Itu maksudnya memang dia murabahah itu hukum asalnya boleh, tapi etikanya kita menjual bukan yang kita harapkan keuntungan untuk kita saja, kita lihat dia karena khawatir membantu dia hidup israf berlebihan di luar kewajaran sebagai seorang muslim yang baik. Kalau misalnya sebuah PT membutuhkan mobil operasional, Ustaz. Di sini kan dianjurkan divisi fikih OKI merekomendasikan agar bank-bank syariah mengurangi pembiayaan murabahah dan beralih ke pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Terus. Nah, jika sebuah PT kata PT A membutuhkan mobil operasional, Ustaz. Itu berarti dari sini bisa diambil benang merah bahwa lebih baik kita akad dengan PTA tadi sebagai musyarakah atau mudharabah gitu misalnya. Iya. Tapi lihat, mau enggak PT tadi kita bermusyarakah memiliki saham dia jadinya? Ya maksudnya PT-PT kecil mungkin, Ustaz. Kalau mau enggak ada masalah. Tapi boleh enggak lembaga keuangan kalau kita bicara lembaga ya, lembaga keuangan memiliki aset kan tidak boleh. Tapi kalau itu dimasukkan sebagai saham, kemudian dikeluarkan untuk membeli mobil kan bisa, Ustaz? Allah, kalau secara peraturannya boleh, bank bisa memungkinkan demikian, enggak ada masalah. Ya, dia berarti sahamnya dalam perusahaan ini sekian juta, sekian nominal rupiah nominalnya, dan ini berapa persen dari keseluruhan aset perusahaan, dia miliki kerugian ditanggung sebesar itu. Keuntungan terserah berapa kesepakatan antara pemegang saham. Kalau di Saudi gampang, boleh. Saudi bank-bank rajihi punya anak-anak perusahaan, boleh, enggak ada masalah. Kalau di Indonesia, peraturan untuk lembaga keuangan syariah, Undang-Undang nomor 2008, lembaga keuangan syariah tidak dibenarkan memiliki aset. Tapi kalau kita mendirikan perusahaan Ventura kan enggak ada masalah, Ustaz? Ventura itu apa? Pengumpulan modal. Ventura ini ada perusahaan yang memang fokus. Ini nantilah syarikah ya, syarikah nantilah. Ya. Yang lain? Terima kasih, Ustaz. Fadal. Ustaz, ini dalam proses murabahah pada saat lembaga keuangan membayar harga beli kelengkapan halaman berapa atau buku atau halaman berapa atau halaman tertentu atau ini masalah apa bukti bahwa untuk membuktikan bahwa pembelian itu sudah dilaksanakan dengan harga seperti yang disepakati. Nah, pertanyaan saya apakah bukti berupa kwitansi atau invoice dan sebagainya itu perlu ditunjukkan ataukah boleh saja? Hukum asal orang muslim adil kan. Kalau dia bilang sudah, kami bilang sudah. Kita minta kwitansinya segala macam enggak? Kita minta lebih bagus atau dia menunjukkan lebih bagus karena ini akan dijual sesuai harga ini kan, harga pokok ditambah margin. Kecuali dia mengatakan saya jual dengan anda sekian. Berapa modalnya enggak urusan anda. Kalau anda mau beli silahkan. Kita akan jual dengan cara nyicil. Bukan merubahah namanya, musawamah. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Ada dua pilihan. Tidak mesti Anda menerapkan murabahah untuk penjual beli kredit tadi. Ya. Tidak mesti harus Anda sampaikan harga pokoknya berapa, enggak mesti. Cukup Anda katakan, "Dah, saya jual kepada Anda selama 2 tahun harga sekian. Berapa pokoknya? Enggak urusan Anda." Boleh juga. Tapi sebelumnya pesan berjanji akan mau beli tadi, atau pesan bahwa dia akan mau beli dari orang yang dipesannya ini. Boleh merubah, boleh tidak merubah, boleh musawamah, enggak ada masalah. Jelas, Pak? Baik. Tapi kalau merubah tentu jujur. Dan bukti kejujurannya dia, dia tunjukkanlah berkas-berkasnya. Ini apanya? Kertas pembeliannya, ini ongkosnya, ini ininya, ini semuanya, ini pajaknya semuanya. Ya, berarti segini harga pokok, yakin, kemudian baru disepakati berapa margin untuk si penjual. Cukup masalah murabahah, ada lagi pertanyaan murabahah? Kita tutup murabahah? Ya. Baik. Untuk masalah SOP dan akad yang mau di-sharing itu terserah panitia ada atau tidak. Kalau panitia ingin sharing yang ada sama dia atau minta dari sebagian para peserta yang ingin sharing, silakan. Ya. Baik. Kalau di Bintaro biasanya panitia semua tugas latihan, tapi biasanya sana semuanya bikin. Ini antum cuma dua yang bikin. Saya tahu Anda lelah, betul lelah. Tapi siapkanlah karena ini cuma 2 hari. Karena mereka memang sana per pekan sekali pertemuan waktunya banyak untuk membuat SOP dan segala macam. Sehingga biasanya kami scan semuanya, nanti dibagi-bagikan setiap pertemuan, kedepannya dibagikan lagi dalam bentuk soft copy sehingga bisa dipelajari, menurut dia mungkin ini yang pas dicerna, kemudian bisa membuat akad yang bagus. Baik. Ini saja. Selesai kita merubahah, nanti insyaallah kita masuk ke salam dan istisna.